Nadia Caroline. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-tega curanganmu. Sumedang,